wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al hadis al awal, hadis yang pertama. Ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamam likulli mimma nawa." Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Ini hadis yang masuk, yang sangat terkenal ya. Yang terkenal sekali. Yang berasal dari hadis gharib. Hadis Ahad. Hadis Ahad namun bukan masyhur, bukan aziz. Tapi apa? Gharib. Yaitu tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung niat. Wa inna malikum mir'im manawa. Seseorang itu diganjar sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut dianggap karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila maha jara ilai. Maka hijrahnya itu, maka niat hijrahnya itu sesuai dengan yang ia niatkan. Nah, ini rawahu Imam al-Muhaddisin. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizba al-Bukhari wa Abu al-Hasan wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjad ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi fi sahihihima al-ladaini huma asahul kutub asahul kutubil musannafah. Yang keduanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah sesahih-sahih kitab yang ditulis ba'dal Quran, ba'da kitabillah, setelah Al-Quran, setelah kitabullah. Adapun yang mana yang utama di antara keduanya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan Muslim yang lebih utama karena redaksi yang disampaikan Muslim itu lebih bagus. Ada yang menyatakan Bukhari karena Bukhari mempersyaratkan sesuatu hal yang tidak dipersyaratkan oleh Muslim. Itu Bukhari mempersyaratkan mesti ada subutul liqa antara perawi dan syekh. Mesti benar-benar ada subutul liqa, benar-benar ada pertemuan, perjumpaan. Ya, antara perawi yang sahih dengan syekhnya yang sahih. Sedangkan Muslim tidak. Ya, cukup kata Muslim apa? Mereka itu sezaman. Kalau sezaman ada kemungkinan rekod. Baik. Kita baca aja langsung syarahnya. Nah. Fadl, dibaca sini. Pak Ahmad. Nah, ya, mu'alif memulai ya, rahimahullah ta'ala dengan hadis-hadis ini, arba'in ini, dengan hadis Umar bin Khattab yang ini disepakati kesahihannya. Terus rawahul imam al-Bukhari fi sahihihi, rawahul imam muslimun fi sahihihi. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Muslim juga demikian dalam sahihnya. Terus wa huwa muttafaqun alaihi. Nah, ini muttafaq alaihi artinya disepakati kesahihannya. Terus. Jadi siapa yang bersepakat Bukhari dan Muslim. Terus wal muttafaqu alaihi bainal imamaini Bukhari wa Muslimin wa ashahul ahadits fi sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan muttafaq alaih antara yang disepakati hadis tersebut di antara dua imam Bukhari dan Muslim ini merupakan sahih-sahihnya hadis. Ya, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus maksud mu'allifu rahimahullahu taala mu'allafahu mu'allif mu'allafahu nam mu'allafahu bi hadzal hadis litadbiri bil niyyah. Dan muallif di sini memulai karya beliau ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi memulai karya beliau ini muallafahu dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat litadzkiri binniyat, untuk mengingatkan urgensi pentingnya niat. Terus wa annal mu'allifa wa ghairuhu min kulli man yaqumu bi'amalin salihin yajibu yajibu an yakuna sadiran an niyati khalisatin lillahi azza wa jalla. Nah, dan bahwa seorang pengarang kitab dan selainnya, muallif, di sini maksudnya muallif pakai al ya. Itu maksudnya Al-Imam An-Nawawi maupun selainnya, ya, min kulli man yakumu bi amalin salihin. Bagi semua saja, siapa saja yang melakukan amal saleh, maka yajibu, maka wajib ayakuna sadiran, wajib dia mengawali niatin khalisatin, ya, dari niat yang tulus, yang ikhlas lillahi azza wajalla, karena Allah azza wajalla. Terus kama anna al-imam al-bukhari rahimahullah saddara fihi bi hadha al-hadith tadhkiran bi niyyati wa anna al-muallifa wa ghayruhu yajibu ayyat al-yadhakkara hadha al-haditha 'inda kulli 'amalin ya'maluhu fayukhlisuhu lillah azza wajalla. Nah, dan juga sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau memulai kitab sahihnya dengan hadis ini dalam rangka mengingatkan urgensinya niat, dan bahwasanya pengarang kitab maupun siapapun dia wajib mengingat hadis ini, ya, dalam setiap beramal yang diamalkan, maka fayukhlisuhu, sehingga dia pun mengikhlaskan amalnya tersebut lillah. Ya, hanya yakuna amaluhu ta'aban bila fa'idatin. Ya, agar amal dia tadi tidak menghasilkan keletihan saja. Bila fa'idah, tanpa ada fa'idah. Terus wa hadzal haditsu min al ahaditsil jawami'i. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'al kalami wa fasalal kitab. Nah, dan hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang jawami'. Hadis-hadis jawami' artinya hadisnya ringkas namun maknanya mendalam. Ya, luas cakupannya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya, beliau telah diberikan, dikaruniai jawami' al-kalim. Beliau diberikan jawami' al-kalim wa faslal khitab. Ya, yaitu berbicara sedikit tetapi maknanya luas dalam. Ya. Terus wakana yatakallamu bi kalimatin yasiratin tajma'u muluman azizatan waziratan wa khairatin kasiratan. Baik, dan beliau sallallahu berbicara, ini makna dari jawami'ul kalim, beliau berbicara dengan kalimat, dengan berbagai kalimat yang yasirah, yang ringkas, yang tajma'u, yang menghimpun uluman, ya, ilmu-ilmu yang ghaziratan, yang melimpah, wa khairatin katsiratan, dan kebaikan yang sangat banyak. Terus wa hadzal haditsu tala 'anhu ahlul 'ilmi innahu ahadul ahaditsil arba'ati allati yaduru 'alaiha al-islam. Nah, hadis ini ialah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahlul ilmi, para ulama, bahwa hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis, empat hadis yang Islam berporos kepadanya. Ya, Islam berporos kepada salah satu dari kepada empat hadis. Nah, lanjut sini. Nah, Pak Majid gantian. Hadal hadis innamal a'malu binniyyati. Atsaniyan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Thalithan hadithu izhad fi ma fi aidi an-nasi yuhibbuka an-nasu. Rabi'an hadithu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik, ini empat hadis ini yang Islam berporos kepadanya. Itu hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis apa lagi? Innal halal bayyin wal haram bayyin, Kemudian izhad, ya, zuhudlah bima fi aidinnas, terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai engkau. Dan hadis min husnil islam min mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Islam semua berporos kepada ini. Ya, kepada ini. Mengenai niat. Ya, mengenai niat. Mengenai perkara hukum-hukum, halal mana, haram mana, yang tidak jelas, syubhat. Ya, kemudian, ya, wajibnya kita tidak menoleh kepada apa yang ada di tangan manusia. Ya, dari hal-hal keduniaan. Dan meninggalkan hal yang sia-sia. Terus lanjut Pak Majid. Walihada yakul nadhim. Nadhim. Walihada yakul nadhim. Nadhim seorang ya yang ya semacam syair ya. Dia menyatakan. Terus Om Datuddin. Om Datuddin inna kalimah arba'u min kalami khairil bariyah. Ittaqis syubhati wazhud wa da'ma laisa ya'nika wa amalan biniyah. Baik. Dalam nadam ini disebutkan Umdatuddin, pokok dari agama indana menurut kami kalimatun, ada beberapa kalimat, arbaun, empat kalimat. Ya, min kalami khairil bariyah, dari ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Apa itu? Ittaqis syubhat. Hati-hatilah terhadap syubhat. Ini hadis ini. Ya. Innal haram, innal halala bayyin wal innal harama bayyin. Ini hadis itu. Wazhud. Wazhud. Dan zuhudlah hadis apa? Izzat bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Wada' ma laisa ya'nika. Dan tinggalkanlah apa yang tidak perkara yang tidak bermanfaat untukmu. Yaitu hadis apa? Ya. Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa'malan biniyah, dan beramalah dengan niat. Yaitu hadis apa? Hadis ini. Inna mal a'malu binniyat. Terus. Akhirul hadis. Itakis syubhat akhir hadis, nanti kita akan lalui hadisnya insyaallah. Terus hada min hadisi mudaf. Wazhad hada min hadisi izhad fi ma fi aidin nas. Ini wazhud, itu terus wada. Ini jangan sangka hadis yang da ma yaribuka ila ma la yaribuka, bukan ya. Da itu kan tinggalkan. Ya, tinggalkan. Tinggalkan ma laisa ya'nika. Tinggalkan yang tidak bermanfaat untukmu. Yaitu hadis apa? Min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukan hadis yang ada di arba'in juga. Yang ada da'-da'nya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bukan itu. Kalau itu memang hadis di arba'in juga. Tapi bukan itu maksudnya. Tinggalkan yang meragukanmu. Nah, terus. Wa'amalan ini yang akhdan. Nah, dan wa'malan biniyat ini mengacu kepada hadis innamal a'malu biniyat. Terus sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu biniyat. Innama adatu hasbin. Tusbitu. Watan fihi baik. Antar dulu. Innama. Ya, antum kalau dengar kata-kata innama, innama itu asli inna. Kemudian masuk ma. Ma-nya itu ma zaidah. Atau yang disebut oleh para ulama yang lain, ma kafah takufu amal inna. Dalam ilmu nahu, ma-nya itu membatalkan amal inna. Kalau inna kan sendiri harfu taukid wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Batal amal inna. Batal amal inna. Nah, inna ma fungsinya apa? Dia disebut oleh para ulama adatu hasrin. Yaitu perangkat huruf untuk membatasi. Membatasi apa? Membatasi kalimat yang dimasuki oleh inna ma. Ya, membatasi kalimat yang dimasuki oleh inna ma. Tusbitul hukma lima ba'daha. yang menetapkan hukum yang datang setelahnya. Wa tanfihi amma qablaha, dan menafikan hukum dari sebelumnya. Paham enggak sini? Ah, baik. Misalkan antum mengatakan kayak begini, ya. Apa namanya? La yahduru at-talibu. La yahduru at-talib. Talib enggak hadir. Nah. Innama yahduru al-ustadu. Yang hadir hanya ustaz. Nah, ini membatasi kehadiran itu hanya ustaz. Nah, gurunya tok. Nah, gitu. Ya. Terus lanjut pembaca. Nah, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sedekah itu, ya, lihat, diperuntuk lil fuqara wal masakin, itu untuk kaum fakir dan untuk orang-orang miskin. Terus dia adalah diantara adawat, perangkat. Saya bingung terjemahin adawat ini. Nah, perangkat yang digunakan untuk membatasi. Ya, terus wal hasru. Nah, sedang hasr, pembatasan itu apa sih maknanya? Isbatul hukmi. Menetapkan hukum lima ba'daha. Menetapkan hukum yang datang kalimat setelahnya. Ya, innama zaidun qa'imun. Maka kita tetapkan qiyamu zaidin. Ya, yang berdiri hanya zaid. Nah, terus. Nah, dan menafikan dari yang sebelum datangnya innama tadi. Terus. Nah, dan terus. Al-amali indallahi jalla wa ala bin niyati ay bimaqasidi ashabiha. Baik. Maka hadis Nabi innamal a'malu binniyat, innama itu kan ada tu hasr tadi, ya. Paham ya? Ada tu hasr. Ya, pembatasan menetapkan hukum setelahnya, menafikan hukum yang sebelum datang innama. Maka maksudnya apa? I'tibarul a'mal, yang jadi acuan amal indallah, di sisi Allah jalla wa ala, bin niat. Bin niat. Perhatikan huruf ba-nya itu. Huruf ba-nya itu namanya ba musahabah. Artinya huruf ba, ya, artinya ni innamal a'malu bin niat. Maka ya, amal itu selalu menyertai niat, atau niat selalu menyertai amal. Nah, ini huruf ba itu macam-macam. Ada yang ba isti'anah. Misal kita mengucapkan bismillah. Bismillah. Dan tapi kalau ini ba musahabah, ba yang senantiasa menyertai. Jadi niat senantiasa menyertai amal. Ya, niat senantiasa menyertai amal. Baik. Nah, yang jadi acuan di sisi Allah, amal itu bin niat, tergantung niatnya. Aib bimaqasidi ashabiha, yaitu sesuai dengan maksud-maksud tujuan si empunya, si pelakunya. Ya. Wa terus wa niyatu jam'u niyatin wa bil qasdu min al-qalbi. Palaisatil ibrotu. Baik, niat itu bentuk plural atau jamak dari niatin. Niat. Udah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab ngambil dari bahasa kita, ya? Enak aja. Bahasa kita yang ngambil dari bahasa Arab. Niat. Niat itu. Lihat. Wah, apa sih maksudnya? Wah, ya al-qasdu fil qalb. Maksud ya, yang ada di kolbu. Ya, falaisatil ibratu, maka bukanlah yang jadi acuan di suratil amal, bentuk amal itu. Hajinya, umrohnya, sholatnya, zakatnya, baca Qur'annya, ya, nikahnya. Nikah juga. Nikah ibadah ya? Ibadah. Maka niatnya apa? Niatnya karena Allah, ya. Walaupun niatnya itu untuk syahwat, iya, karena Allah, daripada dia nyangsang ya, di mana-mana, mendingan dia nikah. Itu karena Allah. Berarti takut karena Allah, kan? Syahwat itu kan takut karena Allah, daripada nyangsang di mana? PSK, iya, dan billah. Ya, mendingan dia, itu berarti takut karena Allah. Itu berarti karena Allah juga. Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang, kamu ini apa? Tadut maunya nafsu. Loh, iya, karena Allah. nafsu itu. Ya betul lah, karena Allah. Karena Allah. Ya enggak? Karena ada nafsu, karena Allah akhirnya nikah. Kalau enggak, nyangsang. Gitu. Nah, paham enggak sih? Nah, ini yang belum nikah siapa sih? Saya ngomong macam-macam ntar pada. Saya si Paris, siapa lagi? Antum udah nikah? Udah. Antum? Oh, Jaki belum. Jaki. Antum muda ya? Hah? Yeah. Iswan. Gak ayah buah gila. Taib. Amil. Nah, yang jadi acuan adalah niat si amil. Niat si ya orang yang beramal tadi. Bisa jadi amalnya sedikit, tapi ikhlas menjadi besar di sisi Allah. Bisa jadi amalnya besar, niatnya enggak ikhlas kecil di sisi Allah. Habaan mansura. Debu yang berterbangan, enggak dianggap. Nah, bahkan dia nanti akan diazab ya dzillah. Ya. Baik, terus nah kalau tujuannya karena mengharapkan wajah Allah, ingin pahala dapat masuk surga melihat wajah Allah di surga, maka amalnya itu karena Allah. Terus nah kalau tujuannya itu bukan karena Allah, ya maka amalnya juga bukan karena Allah. Namun perlu diperhatikan ya ikhwan, ada beberapa amal yang sah walau tanpa niat. Bayar utang ini ibadah. Sampai Allah turunkan ayat tentang utang satu lebar, satu ayat itu. Antum enggak niat, ya, lagi megang duit, tiba-tiba si piutang, orang yang utangi datang, ah mau kemana yo? Nah, sini bayar. Ya, ayolah. Enggak ada niat, sah enggak? Sah. Antum ngimpakin anak istri, ya, istri ngimpakin anak istri ibadah enggak? Ibadah. Nah, nginfakin ini ibadah. Nah, enggak ada niat, cuman karena ya udahlah. Nih. Ya udah. Sah enggak? Sah. Sah. Itu sah. Infaknya itu sah. Ya halal dimakan. Pahalanya enggak ada. Nah, mesti ada niat. Gitu. Jadi antum menginfakkan satu istri semata wayang antum, istri semata wayang antum itu niat karena Allah. Gimana kalau yang diinfakkan? Ya enggak. Enggak ada. Mesti ada intisalan. Apa? Apa? Cari nafkah enggak niat. Cari nafkah enggak niat. Apa maksudnya? Enggak dapat pahala. Mesti antum nih ya ke datang tuh ke Cakung itu kan. Niatnya itu jangan mau ketemu si doi. Kalau digawat. Niatnya itu lihat ini karena Allah. Ya Allah, saya mau berangkat kerja ya, mau nafkahin ya anak-anak dan istri. Ya, anak-anak dan istri. Apa? Oh lupa, ya udah pas ingat gitu. Makanya innamal a'malu binniat, selalu menyertai. Ba. Apa di rumah aja bismillahirrahmanirrahim itu aja udah bisa. Itu mah doa keluar rumah. Lah iya niat kerja itu kan antum mesti ada niat kerja, jangan cuma bismillahirrahmanirrahim doa ala Allah. Itu mah doa. Ya, kalau ada tujuan berarti ada niat. Niat itu mesti karena Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Lain fiktu sa'atin min sa'ati." Ya, orang yang punya kelapangan rezeki wajib dia menginfakkan keluarganya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa' bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal adalah pemimpin bagi wanita, bagi istri. 'Ala nisaa' bagi para istri. Ya. Enggak. Di Al-Quran jarang loh nyebut istri itu pakai satu mar'ah, pasti istri. Ya azwajan nabi, ya nisa'an nabi, gitu. Ya ayuhan nabi, kuli azwajika wa banatika atau ba azwaj. Enggak zauja. Gitu. Ya. Niatnya di jamaah apa? Loh, itu Pendapat siapa itu? Pendapat Syafi'iyah enggak kayak gitu. Mesti setiap malam. Malam yubayyitu siyam minan laili fala siyamalah. Itu hadisnya jelas. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, enggak ada niat baik itu. Enggak ada di jamak gitu. Enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i mesti ditayin setiap malam. Enggak boleh di jamak. Antum mengkiaskan pakai sesuatu yang dhaif itu, ya. Ini enggak boleh. Nah, kias ma'al fariq. Enggak boleh di jamak gitu. Ya. Nah, sekarang lagi enggak ada cari nafkah, mau holiday. Ya. Mau liburan. Ya, enggak jadi cari nafkah. Mau di jamak gimana? Diselingi oleh enggak kerja. Orang antum lagi kemana jalan. Terus nikah sama janda 3 hari bulan madu. Kan enggak kerja. Ya enggak? Gimana ceritanya? Nah. Nama Paris. Apa? Allah. Iya aja Riz. Udah tahu kan kemampuan Bapak Antum. Baik, terus? Oh, udah cukup. Gantian. Baca berikutnya. Ah, ini. Siapa? Syekh Marwan. Al-Muwahid. Ah, ini yang ditunjukkan oleh hadis ini. Terus? Ah, itu tadi Jawamil Kalim tadi ya, berbicara ringkas namun terkandung ilmu yang melimpah, hikmah yang mendalam. Terus? Ah, itu innamal a'malu binniyat itu sesuai dengan maksud dari pelakunya. Terus? Watawajjuhatihim dan tujuan-tujuan mereka dari pelakunya. Terus? An yukhlisa niyatahu. Nah, maka wajib bagi, maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah dalam setiap amal dia. Terus? Yang diamalkan dari amal-amal soleh. Terus, yang dimaksud dengan amal di sini adalah ibadat. Maka yang pakai niat itu yang ibadah. Makanya tadi saya tanya, nikah ibadah enggak? Nah, berarti pakai niat. Cari nafkah buat istri dan anak ibadah enggak? Maka pakai niat. Ya, bayar utang ibadah enggak? Ibadah pakai niat. Tapi tadi membayar apa namanya? Memberi nafkah, bayar utang. Itu sah walau tanpa niat. Ini dijelaskan oleh usuliyun. Di antara yang paling gampang, antum merujuk ke syarah warakatnya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Di catatan kaki, beliau menyatakan, ada amal-amal yang sah tanpa niat. Artinya sah. Beda kalau sholat. Sholatnya itu ternyata dia niatnya riya, sum'ah. Sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah artinya begini. Sholatnya itu bukannya enggak sah secara zat. Sah secara zat. Artinya dia sudah baro'atul dhimmah, sudah terbebas dari tanggung jawab, enggak ada qada. Ya, enggak ada qada. Namun tidak sah dari sisi makbul atau ghairu makbul. Nah, dia berarti ini pasti tidak diterima. Ya. Nah, ini karena perbuatannya adalah syirik. Perbuatannya syirik yaitu menduakan Allah dalam hal ini, tujuan. Ya, makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, yang kata Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW mendengar para sahabat berbincang-bincang tentang Dajjal, kata Nabi, maukah aku beritahu kepada kalian ya sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal, itu apa? Syirkul khafi. Apa itu syirkul khafi? Nabi jelaskan. Ya, kumur rajul, yusolli. Ya, seorang sholat, dia memperbagus sholatnya karena dilihat orang lain. Ada syirik khafi. Nah, kalau syirik itu masuk dalam cakupan firman Allah lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau menyekutukan Allah, nah ini baik syirik asghar, syirik akbar. La yahbatanna amalu. Maka akan terhapus amalmu. Cuman bedanya kalau syirik akbar, semua amalnya terhapus, yang ikhlas sekalipun terhapus. Kalau syirik asghar, yang terhapus yang ada kesyirikan aja. Salatnya terhapus, nikahnya ikhlas. Ya, sah. Kemudian zakatnya ikhlas, sah diterima. Baca Qurannya, sedekahnya dan seterusnya. Nah, yang itu aja. Ya. Paham enggak sini? Baik. Terus ada dapat pahala dosa enggak? Yang mana? Yang salatnya. Oh iya, jelas. Nanti akan ada hadis yang tiga, yang inna awwalan nas yuqdo fihi yaumul qiyamah. Ada tiga orang yang akan dikodok, diputuskan oleh Allah. Ya, tiga orang yang pada hari kiamat. Ini mereka ini yang pertama kali ya dilempar ke neraka sebelum orang-orang kafir. Nah, iya dan bila itu yang salah niat. Terus nah, kalau amal-amal duniawiyah enggak butuh niat, ya. Enggak butuh niat. Ini enggak butuh niat amal-amal duniawiyah. Ya. Nah, antum mau berenang, ya. Berenang yuk, atau mau naik sepedaan. Bahkan bisa, ya. Bisa antum niatkan gini, saya mau berenang biar ntar saya kuat, ya. Beraktivitas ibadah. Nah, ini bisa jadi ini, ya. Kebaikan. Nah, ya. Apa? Tahajud. Tahajud jelas ibadah. Masa bukan ibadah? Ibadah. Oh, gitu. Percaya hadirin? Ada dong. Terus lanjut. Tadi dulu. Mana ini? Oh iya, terus misla ayat kula. Wa yasrubu. Yalbas. Sayyaratahu. Nah, semisal dia makan, dia minum, dia mengenakan pakaian, dia mengendarai mobilnya, terus? Nah, ini enggak butuh niat. Namun yang dimaksud dengan amal, innamal amalu, itu amal-amal ketaatan. Antu assasa. Nah, inilah yang wajib mesti dibangun di atas niat. Terus sallallahu alaihi wasallam. Semua setiap orang diganjar sesuai dengan yang dia niatkan. Baik. Kemudian sabda Nabi, innamal amalu likulli imri'in ma nawaa. Ini kan lanjutan dari hadis apa? Innamal amalu binniyat. Nah, kalimat innamal likulli imri'in ma nawaa, hal hadhihi al jumlatul muakkidah, apakah ini kalimat yang menegaskan kalimat sebelumnya atau dia kalimat mustaqillah, kalimat tersendiri? Nah, fiha qaulan. Pada permasalahan ini terdapat dua pendapat para ulama. Apakah dia kalimat tersendiri atau kalimat sambungan yang menegaskan kalimat sebelumnya, innamal amalu binniyat. Paham sini kan? Terus ini diantara ulama ada yang menyatakan in walinnamal kulli imri'in ma nawaa adalah dia kalimat muakkidah, kalimat penegas dari kalimat sebelumnya. Berarti dia masih satu kalimat dari innamal amalu binniyat. Terus makruratun apaan? Muqarriratun lima tadullu. Dan dia menetapkan terhadap apa yang ditunjukkan oleh jumlah sebelum yang pertama tadi. Innamal amalu binniyat, maka dia menetapkan. Wa innamal likum liri immanawa, ini menetapkan dari kalimat innamal amalu binniyat. Terus yang pendapat yang kedua, oh enggak, kalimat ini dibangun sendiri, bukan dia penegas dari kalimat sebelumnya. Terus ini yang lebih rajih, lebih kuat. Nah, karena kalau kita membawa kalam kepada taksis, artinya kalam itu adalah kalimat tersendiri, itu lebih utama daripada kita katakan kalam ini adalah ta'kid, penegas dari kalimat sebelumnya. Jadi kita katakan itu adalah jumlah tersendiri, kalimat tersendiri itu lebih utama daripada kita katakan itu kalimat sambungan yang penegas dari yang sebelumnya. Terus anna'tibaro amili wa fasadan. Baik, maka kalau begitu sabda Nabi SAW innamal amalu biniyat yuradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah bahwa i'tibarul amal, acuan, patokan amal, ya, itu biniyatil amil, itu sesuai dengan niat si orang yang mengamalkan, ya, sehatan wa fasadan, apakah baiknya atau buruknya, buruk atau baiknya amal tersebut acuannya adalah niat si amil, niat si amil, ya, niat orang yang beramal tadi. Terus niatuhu isim kanat wal fasadi. Taib. Nah, jika niatnya itu karena Allah Azza wa Jalla, maka amalnya sahih. Tapi kalau niatnya itu bukan karena Allah, maka amalnya batil. Ini dari sisi sihah atau fasad. Namun bukan berarti sihah fasad ini yang dijelaskan oleh para ulama usul. Ya, bukan itu. Yang nanti akan menuntut kodok. Menuntut kodok. Kenapa? Kalau karena belum baro'atu zimmah. Seorang yang sholat, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Sholatnya sah gak dalam ilmu fikih? Sah. Niatnya gimana? Makanya kalau urusan fikih itu urusan zahir, bukan urusan batin. Paham gak sini? Nah, ternyata niatnya itu karena ingin dilihat, ingin dipuji. Itu lain lagi urusan. Artinya dia tetap baro'atu zimmah. Sudah terlepas dari tanggung jawab. Kalau dia tobat, dia gak perlu mengkodok yang tadi. Kenapa? Karena tadi sudah terlaksana. Ya. Sudah yu'addi, sudah dia melaksanakan. Ya dia tobat aja. Ya, enggak perlu apalagi mengkodok. Ya, mengkodok. Begitu juga ketika dia sholat 4 rakaat, zuhur, asar, isya. 2 rakaat pertama ikhlas, 2 rakaat berikutnya riya. Ya. Habis itu gimana? Apakah dia kodok 2 rakaat? Enggak perlu. Hah? Cukup dia bertobat. Paham enggak sini? Kenapa? Karena dalam tatanan fikih udah sah sholatnya. Udah sah. Ya, paham enggak sini? Nah, di sini yang dimaksud dengan sihah wal fasad bukan dalam bahasan usul fikih. Yang artinya menuntut pekerjaan dia mesti diulang. Bukan, tetapi dari sisi apa? Ya, rusak atau baik amalnya tersebut di sisi Allah. Ya, di sisi Allah. Paham enggak sini? Makanya Nabi SAW menghukumi seorang belum sholat ketika orang yang salah sholat ya karena cepat-cepat. Irji sholli fa innaka lam tusolli. Niatnya benar enggak orang itu? Niatnya ikhlas kan? Ikhlas. Ya, Nabi dan enggak menghukumi niatnya tadi. Niatnya ikhlas mungkin. Tapi yang dihukumi apa? Zatnya. Karena enggak terpenuhi rukun, tidak adanya tumakninah. Orang tersebut tidak adanya tumakninah. Salatnya cepat. Irji sholli fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat. Nah, ini qiru sihah. Ini salatnya fasad. Baik, bisa dipahami sini. Nah, terus lanjut siapa Pak Adri? Baik, nah perhatikan. Dan sabda Nabi innama likulli imrin ma nawa, seorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ini dari sisi pahala. Dari sisi sawab pahala. Aik, yaitu annahu la yusabu, bahwasanya dia tidak akan diberi pahala inda Allah di sisi Allah illa idha kanat niyatuhu lillah. Kecuali jika niatnya itu karena Allah. Terus? Nah, kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Terus? Wa fi ilayhim a'malahum fiha wa fiha yuqsimun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, ini jelas ya, barang siapa yang ingin dunia, perhiasannya, ya kami akan segerakan pada mereka amal-amal mereka, kami akan ya, dan mereka enggak dirugikan. Namun mereka dulu adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Maka terhapuslah ma sana'u, ma fa'alu, ma amilu, apa yang mereka amalkan, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Terus nah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan oleh Allah pada hari kiamat ada tiga jenis manusia. Terus rajul yang mati syahid di medan perang, ya, di medan perang. Nah, maka dia didatangkan, kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengetahuinya, mengakuinya. Terus maka Allah berfirman padanya, wa ma amilta fiha. Nah, apa yang kau amalkan terkait nikmat-nikmat itu? Kamu beramal apa? Terus nah, saya qatal tu. Nah, saya berperang di jalan kau ya Allah hingga akhirnya aku terbunuh. Nah, kata Allah kau dusta. Namun kau berperang karena agar engkau disebut sebagai seorang yang jadi pemberani dan faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Engkau sudah mendapatkan stempel pemberani. Nah, terus ayya dan billah. Kemudian diperintahkan padanya dan dia diseret wajahnya dan hingga akhirnya ulqiyah, dilemparkan ke neraka. Iya dan billah. Nah, mengapa dia dilemparkan ke neraka padahal dia kutila dibunuh, terbunuh fil ma'rakah, di medan peperangan. Wasuratuhu, dan gambarannya, bentuknya adalah dia berjihad di jalan Allah, kan begitu. Terus nah, kan jawabannya karena niatnya bukan karena Allah. Ayyumdah bil jara'ati wasyaja'ati. Nah, dan niatnya itu agar dipuji dengan keberanian, ya, dengan kegagahan. Terus nah, dan dia sudah mendapatkan ini, dikatakan sebagai demikian, pemberani di dunia. Dan dia sudah mendapatkan apa yang dia tuju, berupa madhin nas, pujian manusia. Dan dia di akhirat tidak dapat apa-apa, sedikit pun. Wallahu la yadhlimun nas syai'an. Dan Allah tidaklah menzalimi seorang pun. Terus wasali warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Ah, terus kedua, yang jenis manusia yang kedua, ya dan billah, ini seorang yang belajar agama dan mengajarkannya. Faqara al-Qur'ana fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha. Ini sama kayak tadi. Dan dia membaca Quran, didatangkan dia, ditampakkan nikmat-nikmatnya yang diberikan padanya, dan dia pun mengakuinya, mengetahuinya. Terus maka Allah berfirman, apa yang kau amalkan atas nikmat-nikmat tersebut? Ah, dia kata, dia saya belajar agama karena engkau ya Allah dan saya mengajarkannya. Saya membaca Quran karena engkau. Faqala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alimun. Allah berfirman, kau dusta, namun kau belajar agama agar disebut kau orang alim dan kau sudah mendapatkannya. Kau kila itu sudah dikatakan, artinya sudah mendapatkan. Terus dan kau belum baca Quran agar kau disebut sebagai qori dan sudah mendapatkannya. Kemudian diperintahkan dan diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Iya dan bina. Ah, berikutnya gantian. Tepat dalam dibaca sih. Ya. Siapa Pak Yusuf? Ayyub. talabil ilmi. Taib. Ini adalah mimma yujibu li talabil ilmi. Ini diantara hal-hal yang mengharuskan, mewajibkan bagi para penuntut ilmu, ayyukhlisa niyatahu, untuk mengikhlaskan niatnya lillahi azza wajal, karena Allah dalam menuntut ilmu. Udah, niat menuntut ilmu itu, kata Imam Ahmad, ya, menuntut ilmu itu laya dirusyi, tidak ada tandingannya. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang benar niatnya. Ya, Imam Ahmad ditanya, apa menuntut ilmu yang niatnya benar itu apa? Ya, raful jahal an nafsihi wa an ghairihi. Dia niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia dan orang lain. Artinya sesudah dia diangkat kebodohan, dia sudah mengetahui, dia beramal, dan dia mengajarkan ke orang lain yang jahil juga agar kejahilan tersebut hilang dari orang lain. Nah, itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Ya, udah itu aja. Atau niat yang antum niatnya ingin memperbaiki diri. Itu diantara niat-niat yang ikhlas. Kenapa belajar bahasa Arab? Supaya paham Quran, paham hadis, paham agama. Itu diantara niat yang ikhlas. Ya. Walaupun, kenapa belajar agama? Biar jadi ustaz. Ya kan gak apa-apa kalau misalkan biar jadi ustaz. Dengan jadi ustaz, dia dakwah. Nah, itu niat yang benar. Tapi kenapa belajar agama? Biar amplop numpuk. Nah, itu salah. Nah, biar amplop numpuk. Nah, biar nanti, ya, uang kreceknya itu, uang tromolnya itu bagi dua sama panitia. Ya, jadilah. Ya. Nah, bagi dua sama panitia. Ya. Atau, wah, apalagi di Jabodetabek. Katanya basah. Basah. Ya. Basah. Betul basah. Ya, betul basah. Kalau di daerah katanya kering. Ya. Di Jabodetabek, basah. Sampai-sampai para ustaz sering bilang kalau di Jabodetabek konsen, ya, konsen sana sini ngisi sana sini yang gitu-gitu. Enak. Sebulan bisa 60 juta. Ya, per minggu satu tema aja. Pagi temanya ini, siang tema. Kan orang enggak ada yang tahu ini. Ini tempat. Enak. 60 juta. Ya Allah ustaz. Ya, hanya niatnya salah. Kalau niatnya kayak begitu, mudah-mudahan niatnya enggak ada yang kayak gitu. Nah. Baik. Lanjut lagi. Pak Yusuf. Fala yakunu tarafu'u, tarafu'u. Taraf wala fala yakunu qasdu at-tarafu'ah. Ya, isim khabar yakun. Maka niatnya itu bukanlah, tujuannya itu bukan tarafu, ingin agar dia tinggi, merasa tinggi. Terus? Awil wadhifatad dunyawiyata. Atau ingin mengambil pekerjaan dunyawiyah. Terus? Atau mendapatkan hitam, rongsokan dunia dengan ilmu dan pengajaran ilmu agama dia. Ta'alluma ilmi mudahun wa ta'limahu fala yasrifuhu wa yuridu bihi adunya. Nah, karena belajar ilmu, mengajarkan ilmu din, ya, karena min ajlil a'mal, min ajalli al-amali as-salihah. Min ajalli al-amali as-salihah. Itu diantara amal-amal salih yang paling mulia. Maka janganlah dia palingkan niat dia, ya, ke selain Allah. Dia menginginkan dunia. Ya dan billah. Terus. Wajah Allahi. Nah, namun yang dia inginkan adalah mengharap wajah Allah aja. Yu'talahu. In u'tiya. Nah, kalau ternyata dia diberikan min malin dari harta gitu. Ya, in u'tiya itu jika dia diberikan, maka itu tabi, ngikut aja. Bukan maksud, maksud dia ngajar, maksud dia belajar. Emang belajar ada yang ngarep? Iya, kalau di sebagian di tempat di Saudi, di Masyekh itu antum pulang kajian diamplopin, dikasih duit sama Syekh. Ya. Iya ikut. Nah, waktu itu pernah sore-sore ya di Mekah. Saya hadir gitu, di rumah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kajian tafsir. Kajian tafsir tiap ba'da asar di rumah beliau, di maktabah di lantai 2 rumah beliau. Selepas kajian diamplopin. Ya. Bukan diamplop, langsung kasih duit gitu. Real. Lumayan. Sih, tahu nih orang-orang asing. Mana sini orang asing? Orang Indonesia. Kasih makan sama Sheikh. Mas Sheikh Robi dikasih uang. Ya wallahi anak. Hadir langsung. Ya ke situ. Dikasih makan. Dikasih apa duit. Ya, tapi enggak tiap hari. Besok-besoknya enggak dikasih gitu. Waktu itu aja dikasih. Pas besoknya enggak dikasih. Ntar salah niat kita lagi. Kajian lah biar kasih duit Mas Sheikh Robi. Ya Sheikh Robi lah masa di rumah dia ngisi ustadz lokal. Masa di rumah Sheikh Robi yang ngisi. Iya. Hah? Nah, itu saya ngalaminnya di Sheikh Robi ya. Kata sebagian ikhwah di Riyadh juga ada yang kayak begitu. Sebagian masih. Kalau kita hadir di masjid dia, dengerin kajian dikasih duit pulang, kasih ongkos. Kan tahu kan Indonesia ini kan miskin. Duh apa? Ini ongkosnya pulang. Ya, ada ongkos, ada buat makan, buat bekal, dikasih duit. Nah, dikasih sama Syekh. Tayyib ya. Itu kalau belajar jadi juga ada niat, jaga niat gitu. Jaga niat. Mana lagi berikutnya? Berikutnya asalis. Asalis gantian siapa? Abu Aqilah. Al-Muwahhid. Ala halakatihi. Baik, yang ketiga seorang yang Allah berikan kepada dia harta, ya, yang Allah kuasakan kepada dia harta, ya, yang dia ala harakatihi, kemudian dihabiskan, fil khair dalam kebajikan, pasar yunfikuhu, kemudian dia infakkan hartanya tadi fil khair dalam kebaikan, bahwa fil zahir, zahirnya apa yang nampak dia, kasirul infak. Banyak berinfak. Infak amal soleh enggak? Amal soleh. Wal infak fisabilillah, infak di jalan Allah, la syak. Enggak dilakukan lagi, itu ada di antara amal soleh yang paling afdol. Amal soleh yang paling afdol. Nah. Terus? Baik. Dan Nabi bersabda, SAW, seseorang yang Allah lapangkan untuk dia rezeki harta Allah berikan kepadanya min asnafil mal dari segala jenis-jenis harta pulih semuanya kemudian dia didatangkan ditampakkan diperkenalkan nikmat-nikmatnya fa'arofah dia pun mengakuinya mengenal nikmat tersebut terus Allah berfirman apa yang kau amalkan atas nikmat-nikmat tadi terus kata dia tidaklah kutinggalkan sebuah jalan yang engkau cintai ya Allah agar diinfakkan di jalan tersebut melainkan aku menginfakkannya untuk engkau di jalan tersebut. Kata Allah kau dusta. Namun kau mengamalkan demikian agar kau disebut sebagai jawad, orang yang sering berderma apa orang yang dermawan. Dan kau sudah mendapatkannya. Orang ini pun diperintahkan dan diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Ya dan bila. Terus. Hadron. Nadron. Baik, apabila idza kanat al amal hadil amal, apabila amal-amal ini berinfak, berperang, Kemudian apa lagi? Belajar agama, baca Quran. Amal-amalnya amal yang mulia, tazabu, ternyata hilang, pergi, bisa hilang. Hadron, sia-sia. Tudhi ulenyap. Ala sahibiha, bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat kelak. Nadaron, karena ditinjau berdasarkan niat pelakunya dan buruknya tujuan mereka. Maka selain dari amal-amal tersebut, itu lebih utama lagi. Ya? Ini amal jihad. Ya, jihad. Jihad. Ternyata jihadnya niatnya salah. Nah, maka selain dari jihad, gak ikhlas, bisa terhapus gak? Ya lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi. Nah, tayyibar kalau begitu. Misal, nolongin ibu-ibu ya atau nenek-nenek di jalan nyebrang. Amal soleh gak? Amal soleh. Atau wa'adanaha, yang paling kecil dari iman. Kan iman itu ya 70-an cabang. A'laha la ilaha illallah. Ya, qawlu la ilaha illallah. Adanaha, yang palingnya kecilnya apa? Imat atul ada anitarik, menghilangkan gangguan dari jalan. Namun karena ada akhwat, wah langsung nyinggirin batu, pohon, paku dari jalan. Oh, akhwat lihat. Ya, modus kan? Padahal itu amal soleh kan? Tapi yang paling ini, itu bisa terhapus. Iya bisa, yang jihad aja tinggi terhapus, apalagi yang ini. Nah, gitu. Nah, ya, baik. Terus? Mana? Taruh. Ah. Mimma yu'akkidu. Nah, maka ini diantara hal-hal yang semakin mempertegas muslim agar mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika dia melaksanakan, melakukan, mengerjakan amal-amal saleh. Apakah itu berupa sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, menuntut ilmu, wa ta'lim, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah pada Allah Azza wa Jalla, terus dan selainnya. Maka harus dia yuraqib, menjaga niatnya dan mengingat niatnya tadi, mengingat-ingat niatnya tadi di setiap amal yang dia kerjakan agar ikhlas karena Allah. Terus yatrudu, dan dia menghalau riya dari diri dia. Yatrudu itu mengusir, menghalau. Terus ya'ridu, karena manusia itu manusia biasa, maka riya akan ya'ridu, menawarkan kepada dia, apa bahasa kitanya, datang menghampiri dia, muncul menawarkan kepada dia, ayo biar dilihat. Terus dan manusia itu manusia biasa, dia juga cinta dipuji, cinta disanjung. Maka wajib bagi dia untuk menghalau tujuan-tujuan yang buruk tersebut jika muncul kepada dirinya. Terus dan dia mesti mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Terus ini syair yang semalam saya bacakan di kajian Al-Jadid Pak Ahmad. Terus mubarrizun, taib, seorang penyair berkata, yahwa sana'a mubarrizun wa muqassir, suka. Ya, dia berhasrat kepada pujian, baik itu orang mubarris maupun orang mukassir. Mubarris orang yang piawai, isim fa'il dari barrazak, orang yang piawai. Maupun mukassir orang yang lalai. Ya. Jadi sama-sama suka. Orang pinter, orang bodoh. Orang bodoh pun juga suka pujian. Suka pujian. Nah, dewasa anak kecil, bahkan anak kecil aja suka pujian. Dia suka cari perhatian. Ya enggak? Ya, biar dibeliin, biar dapat mainan, nah, anak saja begitu. Cari perhatian dia. Dia nyapu, bibi itu, kakak nyapu, bibi kata dia. Anak saya aja itu. Anak, itu berarti apa? Sedari kecil pun juga sudah tabiat ingin dipuji, ingin mendapatkan reward, ya, ingin mendapat sanjungan, ingin dianggap, ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin pokoknya begitu. Makanya orang mubarris mukasir yahwasana sangat berhasrat untuk sanjungan. Hubbusana tabiatul insan. Namun kata penyair ini, suka, sanjungan, pujian itu adalah tabiatnya manusia. Ya, tinggal di manajemen itu kalbunya. Ya, tinggal di manajemen. Ya, kalau pada masalah duniawiyah silakan deh. Nah, silakan deh. Tapi kalau untuk urusan ibadat enggak boleh. Kalau urusan duniawiyah enggak berlaku riya sum'ah. Enggak berlaku. Nah, antum datang ke tempat kerja enggak mengisi absen, padahal datang kerja. Kenapa? Takut riya. Sebulan dipecat. Dianggap enggak hadir, padahal hadir terus. Ya udah isi absen. Bikin laporan ke bos, presentasi segala macam bla bla bla bla. Ya, riya antum. Iya, riya lah. Gak apa-apa riya, sum'ah. Kalau dalam hal duniawiyah. Ya, ini yang terlarang, riya, sum'ah. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin disanjung, ingin dipuji. Itu dalam urusan ibadah. Istri, dandan, wah, biar dipuji. Masa kita bilang kamu riya, kamu sum'ah kamu. paham gak sini? Nah, tinggal di manajemen. Intinya apa? Manusia itu memang tabiatnya suka dipuji, suka disanjung. Lihat tuh kata penyair, hubbus sana'i tabi'atul insan. Ya, siapa aja? Mubarris, mukassir. Orang yang piawai, yang teliti, telaten, yang pintar, maupun mukassir yang lalai, yang bodoh, suka pujian. Tinggal di manajemennya. Ya. Nah, untuk mencapai derajat yang kata Pak Anies Baswedan apa tuh namanya? Dipuji tidak terbang, dicela tidak hilang, apa gitu. Lupa saya itu. Itu memang membutuhkan mujahadah, doa, pertolongan dari Allah. Ya. Di kalau bahasa kitanya, ya, dipuji tetap jalan, dicela tetap jalan. Pujian celaan tidak berpengaruh karena niat dia karena Allah. Peduli amat orang mencela, peduli amat orang memuji. Ya, mentahdir ditazkiyah, dijarah ditakdir, gitu kan. Ditahdir dan diberi tazkiyah. Dia tetap jalan. Nah, kalau istilah Pak Anies Baswedan kemarin apa tuh? Dipuji tidak terbang. Dibuli tidak apa itu. Tidak hilang apa. Hah? Apa itu. Saya juga gak dengar langsung ya. Lihat caption-captionnya aja tuh. Ada kosaka apa? Kata-kata mutiara dari Pak Anies Baswedan. Pak Yusuf mungkin sebagai pengamat ILC tahu. Nah, Pak Yusuf kurang dobetnya ternyata dalam ILC. Baik. Ah, berikutnya tafadhol. Zaki, baca Zaki. Ya aridullahu hadzal qasdu, fa'il dari ya aridu. Maka manusia, seseorang itu manusia biasa. Ya, tujuan-tujuan ingin dipuji ini akan muncul ke hadapan dia. Terus, apakah itu suka disanjung, suka dipuji? Wajatakhallasa. Maka wajib bagi dia untuk menghalau, membebaskan diri darinya, dan mengikhlaskan niat dia hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus, misalan amaliyah, bukan masalah, misalan. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh ini dalam rangka mengaplikasikan hadis ini. Terus, baik. Dan Nabi memberikan contoh dengan hijrah. Hijrah itu ibadah, bukan? Ibadah. Apa itu hijrah? Intiqal, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Ya, ini wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk hijrah. Kalau enggak berhijrah, dosa. Dosanya besar. Nah, Nabi SAW berlepas diri dari seseorang muslim yang tinggal di negeri kufur. Kecuali dia lemah, enggak mampu untuk berhijrah, baru diberikan dispensasi. Dan ini berbahaya buat dia. Ya, betapa banyak minoritas kaum muslimin yang berada di mayoritas kaum musyrikin, kaum kafirin, terintimidasi, sulit menampakkan agama, terzalimi, dan bisa-bisa terkena syubhat mereka. Akhirnya jadi kaum liberal misalnya. Minimalnya jadi kaum pluralis. Karena sudah terbiasa toleran terhadap kekufuran. Ya, makanya Nabi berlepas diri ya dari seseorang muslim yang tinggal di negeri kafir. Nah, ini wajib hijrah dia. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, firaran bidin, lari menyelamatkan agama dia. Terus dan dia adalah termasuk di antara amal yang paling utama dan dia menyertai jihad fisabilillah. Jihad kan amal yang utama, Allah sertakan jihad dan hijrah. Terus lihat, sesungguhnya orang beriman dan berhijrah dan berjihad. Oh, lihat. Terus dan Allah lebih mendahulukan dalam hal pujian kaum muhajirin daripada ansar. Lihat, kenapa? Karena kaum muhajirin orang-orang berhijrah, mereka meninggalkan auton, negeri mereka dan rumah-rumah mereka, harta mereka, nusratan. Ya, karena menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah. Ada yang celetuk. Memangnya Allah butuh ditolong apa? Gak usah nolong-nolong agama Allah. Penolong Islam. Memangnya Islam gak butuh pertolongan. Ini orang jahil. Menolong agama Allah bukan artinya kalau gak ada kita agama Allah hancur. Ya. Menolong Allah itu maknanya kita menegakkan agama Allah. Menegakkan jalan Allah. Yang justru di situ kebaikan untuk kita sendiri. Intansurullaha yansurkum. Waisabit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah. Menolong agama Allah. Hakikatnya menolong diri kita. Yansurkum. Maka Allah akan menolong kalian. Waisabit aqdamakum. Dan Allah akan menegakkan, mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Ya. Tidak seperti ucapan orang-orang juhal dari kalangan ahli liberal, ahli plural. Ya, orang-orang sekuler yang hendak menyatakan memangnya Allah perlu ditolong apa? Islam perlu ditolong, ya dan tidak. Ya, mereka ini memang ingin membuli apa? Front pembela Islam. Front pembela Islam. Nah, itu niatnya pengen ke situ. Tapi salah diksinya. Dia dasari oleh keyakinan yang buruk. Terus nah, mereka lebih utama dari selain mereka. Maka hijrah adalah kemuliaan yang agung dan amal yang besar, yang mulia. Terus, namun yang jadi acuan bukanlah bentuk hijrah itu sendiri. Bimaksodi. Namun yang jadi acuan adalah tujuan dari sang pelaku hijrah tadi. Nah, jika hijrahnya dia berhijrah ingin menolong agama Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini karena dikarenakan apa? Nadharan, karena berdasarkan tinjauan niat dia. Maka ini diterima di sisi Allah. Dan dia pun mendapatkan pahala orang yang berhijrah. Nah, walaupun dia mati di tengah jalan, maka dia, jika dia keluar dari rumahnya untuk hijrah, dia mati di tengah jalan, maka dia dicatat pahala muhajir, orang yang berhijrah. Ingat kisah pembunuh yang membunuh 100 setelah sebelumnya 99, bertanya kepada Abid, kata Abid gak ada tobat, dibunuh. Kesel dia, gak ada tobat. Dia pengen tobat kok, dibilang gak jalan tobat tertutup. Kesel dia, dibunuh jadi 100 sekalian. Ya. Bertemu orang alim. Ya. Kata orang alim, biasanya bisa tobat, kamu hijrah sama sana, banyak orang baik. Ya. Udah sampai ke sana, belum. Tengah jalan, mati. Ini dua hal sekaligus, niat dan hijrah. Ya, niatnya ini ingin hijrah. Dan hijrah betul. Ya. Terus dianggap telah berhijrah. Terus lanjut. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjumpai dia, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah. Nadharan li niyati shalihah, ini karena ditinjau dari niat dia yang tulus. Maka Allah akan mencatat untuknya pahala orang yang berhijrah, walaupun dia mati di jalan. Nah, ini jika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini karena menolong agama Allah, cinta dan cinta Allah dan Rasulnya. Nah, terus Jumakir. Nah, hijrah itu bahagia, tetap ada sampai hari kiamat. Nah, sabda Nabi SAW, hijrah itu tidak terputus, ya, hingga tetap ada sampai nanti terputus di taubat. Jadi kalau taubat udah nggak ada lagi, kapan taubat udah nggak ada lagi? Ya, kapan? Matahari terbit dari barat. Satu lagi malam yugorkir, selama nyawa belum di kerongkongan. Oh, nyawa di kerongkongan gimana mau hijrah? Dan menjelang hari kiamat tetap ada hijrah. Tetap ada hijrah. Terus? Nah, taubat tidaklah terputus hingga nanti terbit matahari dari barat. Maka seorang muslim sangat butuh hijrah selama-lamanya. Baik. Jika dia disempitkan agamanya dan dia pun tidak sanggup menampakkan agamanya, maka dia berhijrah ke negeri yang dia sanggup menampakkan agamanya. Terus? Dalam rangka menjaga agama dia. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah," barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka yajid fil ardi muraghaban, maka dia akan mendapati di bumi ini luasnya, wasa'atan, negeri yang banyak, yang luas. Terus. Maka dia mesti berhijrah dalam rangka menyelamatkan agama dia ke negeri yang dia mampu menampakkan agamanya. Oleh karena itu, ikhwah, banyak dari bule-bule di negeri Eropa, negeri Barat yang hijrah ke negeri-negeri Arab, ke Yaman, ke Saudi, ke Kuwait, ya, ke Qatar, untuk menampakkan agama mereka. Karena di negeri mereka, mereka kesulitan untuk menampakkan. Istrinya pakai cadar, ditangkap, didenda, dia pakai jenggot, dicurigai, mau sholat susah, mau sholat itu susah, segala macam. Jadi banyak di antara mereka yang berhijrah. Ini amal besar. Amal besar. Terus, dan agar dia mampu untuk beribadah pada Rabbnya Azza wa Jalla. Terus, adapun sabda Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah enggak ada lagi hijrah. Yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah. Enggak boleh ada lagi orang Mekah hijrah ke Madinah. Enggak ada lagi. Baik, yang itu yang dimaksud. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu baqiyatun, tetap ada. Wah, sampai matahari terbit di sebelah barat. Terus, nah, karena Mekah itu ketika sudah dibuka oleh Rasulullah, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka jadilah Mekah negeri Islam. Fala yuhajaru minha, maka tidak boleh, ya, dihijrahi dari Mekah tadi, nggak boleh. Terus, yang dihijrahi itu adalah negeri yang dihijrahi. Fala yuhajaru minha, dihijrahi, apa bahasa kita? Ditinggalkan, ditinggalkan apa? Dihijrohi. Apa sih bahasa kitanya? Kok dihijrohi itu enggak enak banget menerjemahkan fi'il bina'il majhul yuhajar. Dihijrohi ya. Namun yang ditinggalkan, yang dilakukan aktivitas hijrah ialah dari negeri yang di situ biqabdatil kufar. Di negeri yang berada dalam genggaman kekuasaan orang-orang kafir. Terus dan mereka orang-orang kafir yudaikun menganiaya kaum muslimin, menghalangi ya kaum muslimin dari agama mereka. Maka ketika Rasulullah sudah membuka Mekah, sudah enggak ada lagi Abu Jahal, Abu Lahab yang menyiksa, maka jadilah Mekah negeri Islam. Maka orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah ditaklukannya kota Mekah, maka dia tidak dinamakan orang yang berhijrah. Mujibun. Karena hijrah setelah ditaklukannya kota Mekah, tidak ada hal yang mengharuskan. Ya, kalau di masa Nabi, ada hal yang mengharuskan. Karena kaum Mekah waktu itu adalah musyrikun. Ya, yang mereka garang-garang. Ganas-ganas terhadap kaum muslimin. Terus? Nah, dan Mekah lebih utama daripada Madinah dan lebih utama daripada selainnya dari negeri manapun. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tetap berlangsung. Ta'arudah. Dan enggak ada pertentangan di antara hadis yang la hijrata ba'dal fath sama hadis lagi tadi la tanqati wal hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Enggak ada kontradiksi. Enggak ada ta'arud. Terus ayat baca ayat. Ia tahu. Baik. Maka sabda Nabi faman kanat hijratu ilallahi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah. Ini adalah jenis yang pertama, yaitu orang yang mengikhlaskan niat dia pilih hijrah, dalam hijrah. Wa taqabbalallahu hijratahu, dan Allah menerima hijrahnya. Wa katabahu bil muhajirin, Allah telah mencatatnya sebagai orang-orang yang berhijrah. Fi ayyi waqtin kan, kapan pun waktunya. Terus nah, karena hijrahnya itu kan, karena sebab hijrahnya Allah menerima hijrahnya dan Allah mencatatnya sebagai orang-orang berhijrah kapanpun waktunya. Di annal hijrata, karena hijrah itu tetap ada terus. Dan tidak boleh dikatakan hijrah itu khusus bagi yang sebelum Fathul Mekah aja. Setelah Fathul Mekah enggak boleh ada lagi hijrah. Ini keliru memahami hadis. Ya, terus kullama ihtijah. Nah, ini hijrah itu baqiyatun tetap ada setiap kali dibutuhkan. Ya. Terus maka hijrah ini disyariatkan, maka barang siapa yang berhijrah di waktu kapanpun, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang berhijrah. Terus, nah, jenis yang kedua dari jenis hijrah. Nah, ini yang hijrahnya niatnya bukan karena Allah. Qasada. Nah, hijrahnya itu kepada sesuatu yang qasada, yang ia tujukan. Anda yang enggak dapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Terus? Nama Allah Subhanahu Nah, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, terus ad-dina, yaitu orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, namun tujuannya bukan karena agama. Tamaun. Wafiha. Wafiha dunia. Dina. Wafiha tijaratun. Wafiha. Malad, maladzat. Namun dia hijrah kan dari negeri kafir ke negeri Islam karena di negeri Islam terdapat ketamakan. Hal-hal yang membuat karena di situ terdapat hal-hal yang dapat memenuhi ketamakan dia. Atau karena apa? Di dalamnya karena ada dunia, ada harta, melimpah, tijarah, perdagangan, atau karena banyak kelezatan. Orang kafir ke Indonesia, hijrah, enggak, wisata. Enggak hijrah itu. Enggak hijrah. Orang kafir muslim maksudnya, orang barat yang muslim, orang muslim yang tinggal di Amerika, ke Indonesia, wah hijrah nih. Oh enggak, wisata aja kok. Wisata aja. Nah itu enggak dicatat. Ya. Terus berarti hijrah itu karena dunia bukan karena Allah. Dan dia tidak dicatat pahala orang yang berhijrah. Walaupun bentuk amalnya dia berhijrah, terus an-nadara namun yang jadi acuan adalah karena al-qasad, tujuan, niat, bukan bentuknya, bukan bentuk amalnya. Terus rafahiyah. Nah, kalau dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam min ajr rafahiyah karena faktor kesejahteraan tamak duniawi atau karena tamak pada dunia atau karena perdagangan bisnis aisyil rogat karena ingin hidup mewah ya. Nah, orang yang seperti ini gak dicatat sebagai pahala orang berhijrah. Dia nggak dapat pahala atas hijrah dia tadi. Ya, cukup dia, di jam 8 lebih. Nanggung, walaupun nanggung. Insya Allah kita selesaikan pekan depan. Hadis pertama ini sekaligus masuk hadis kedua. Insya Allah Ta'ala. Ya. Subhanahu wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.